Lho apa ya kudu ganteng to Bu Bojo? Suami itu ndak perlu ganteng, ndak perlu. Apa? Sing penting tanggung jawab, setia, ngerejekeni. Nggo ganteng tapi nek ngelarakno ati, ge apa? Pikiren. Nek ketemu anduk-anduk sing bojone elek-elek. Cocok iki, cocok iki.